ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah kedudukan hadis yang mengatakan amalan wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat dan amalan sunnah sama pahalanya dengan amalan wajib? Ini ada hadisnya ya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dasar pelipat gandaan pahala di Ramadan itu ada, pelipat gandaan. Tapi berapa kali itu tidak ada hadis-hadis khusus. Dan pelipat gandaan itu sebenarnya itu kembali kepada keikhlasan, tauhid, keimanan. Semakin bagus tauhidnya, ikhlasnya, itu dilipat gandakan lebih besar. Karena itu di ayat wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Kata Ibnu Katsir, Allah lipat gandakan sesuai dengan keikhlasannya. Sesuai dengan keikhlasannya.